السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة في الله، sebagai seorang muslim yang memahami tentang arti kehidupan dunia, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dengan tujuan yang sangat agung, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam kesehariannya dia berusaha untuk mencari segala hal-hal yang sifatnya menambah kedekatannya kepada Allah Azza wa Jalla dari berbagai hal-hal yang bermanfaat berupa amal saleh yang bermanfaat untuk dirinya, demikian pula bermanfaat untuk orang lain. Sehingga dia senantiasa mengontrol amalannya, dan dia tidak beramal kecuali amalan tersebut mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik amalan-amalan yang sifatnya untuk kemaslahatan dirinya, dari salat, berpuasa, dan melakukan ibadah-ibadah yang manfaatnya kembali kepada dirinya sendiri, atau amalan-amalan saleh yang bukan hanya bermanfaat untuk dirinya namun juga bermanfaat untuk orang lain, seperti talabul ilm, menuntut ilmu yang ketika Allah Azza wa Jal memberi kesempatan kepadanya untuk memahami Al-Quran, memahami sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia berusaha untuk memberi manfaat kepada yang lainnya, sehingga setiap dari amalan yang diamalkan menuai berkah, dan ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, menjadi orang yang senantiasa berberkah dimanapun dia berada. Allah Azza wa Jal ketika menjelaskan tentang ucapan Nabi Allah Isa alaihi salam yang Allah Azza wa Jal beri kepadanya kemampuan berbicara di masa baiknya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Isa alaihissalam berbicara ketika itu. Dan di antara ucapan Nabi Allah Isa alaihissalam yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah Azza wa Jalla menjadikan aku sebagai orang yang berberkah, yang senantiasa memberi manfaat dimanapun dia berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa membawa berkah dalam kehidupan ini, yang dengannya beliau menyampaikan hidayah, menyebarkan hidayah, sehingga siapa saja yang menjadi muslim, yang mengucapkan dua kalimat syahadah, yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian yang telah memberi kebaikan kepadanya. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, utusan Allah Azza wa Jal untuk membawa risalah kepada seluruh umat ini. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithtu ila an-nasi 'ammah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi dahulu diutus kepada kaumnya secara khusus. Adapun aku diutus kepada seluruh umat manusia, bahkan manusia dan jin. Maka siapa saja yang mendapat hidayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan bahagian kebaikan. Sebab Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, man dalla ala khairin kafa'ili, barang siapa yang memberi petunjuk, memberi pengarahan kepada satu kebaikan, maka dia sama seperti orang yang melakukannya. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hendaknya kita berusaha menjadi orang yang meraih berkah dimanapun kita berada, menjadi seorang mustafid atau mufid, yang mengambil manfaat atau memberi manfaat kepada orang lain. Berusaha menjadi seorang yang senantiasa bermanfaat untuk diri sendiri, demikian pula untuk orang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله جل وعلا سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا ولا أن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، يعني مسجد المدينة، ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله عز وجل قلبه نورا يوم القيامة ومن مشى مع أخ له في حاجة حتى أثبتها له أثبت الله عز وجل قدمه على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. Nasihat yang sangat indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling memberi manfaat kepada manusia yang lain. Yang paling memberi manfaat kepada manusia yang lain. Semakin banyak dia memberi manfaat kepada orang lain, maka semakin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di antara kaum muslimin ada yang mampu memberi manfaat kepada orang lain dari sisi harta. Dia bersedekah. Dia memberi bantuan kepada orang-orang yang memerlukannya. Kepada orang yang kekurangan, kepada orang yang perlu mendapatkan bantuan. Di antara kaum muslimin ada yang mampu memberi manfaat kepada orang lain dari sisi ilmu, dan itu lebih bermanfaat daripada harta. Mengajarkan kepada orang lain hal-hal yang menyebabkan dia mengenal agamanya. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari kata Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an Karim. Demikian pula halnya ilmu-ilmu yang menopang seseorang untuk memahami Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang menyebabkan dia semakin mengenal agamanya. Maka ini orang yang paling bermanfaat. Semakin banyak dia memberi manfaat kepada orang lain, tentu dengan syarat ikhlas, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka semakin ditinggikan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, rif'atul darajat, diangkatnya derajat dan kedudukan seseorang, itu selalu berkaitan dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan yang diberi ilmu diangkat lagi beberapa derajat oleh Allah Jalla fi'ulah. Narfa'u darajatin man nasha'. Kami mengangkat derajat kedudukan dari hamba-hamba yang kami kehendaki. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, ay bil ilm. Diangkatnya derajat itu dengan ilmu. Wa ahabbul a'mali ila Allah, dan amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, sururun tudkhiluhu 'ala muslim. Rasa gembira yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Engkau menyampaikan berita yang membuat dia senang, membuat dia gembira. Itu amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Baik tentang dirinya atau tentang orang lain. Masya Allah si fulan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, si fulan yang dulu itu ya. Yang dulu preman pasar itu. Iya, alhamdulillah bertobat. Dia sekarang rajin sholat, rajin ngaji. Seorang mendengarkan itu, masya Allah, alhamdulillah. Senang dia mendengarkan itu. Masya Allah, besok ini ada daurah. Besok ini ada ta'lim, ada kajian. Membahas masalah ini, masalah itu. Oh iya begitu, masya Allah. Jazakallah khairan. Amalan yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Memasukkan perasaan gembira ke dalam hati seorang mukmin. Au takshifu anhu kurbatan. Atau engkau menghilangkan kesulitan dari saudaramu muslim. Dia dalam keadaan mengalami berbagai macam kesulitan. Kamu mampu untuk memberikan bantuan kepadanya, beri bantuan. Au taqdi an hudainan. Atau engkau mampu untuk membantunya melunasi hutangnya. Au tatrudu an hujuan. Atau engkau menghilangkan rasa lapar darinya. Dia kelaparan. Tidak ada makanan. Engkau memberikannya. Ini amalan yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, aku berjalan bersama dengan saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya. Itu lebih aku cintai daripada melakukan i'tikaf di masjid ini. Di Masjid Madinah. Sebulan namanya. Seorang sekali sholat di Masjid Nabawi itu lebih baik dari 1000 kali sholat di masjid-masjid yang lain kecuali Al-Masjidul Haram. Itu sekali sholat di Masjid Nabawi. Seorang i'tikaf, bisa dibayangkan keutamaan yang besar yang diraih oleh seorang yang tinggal di Masjid Nabawi. I'tikaf, ya tentunya dia memperbanyak sholat sunnah selain dari sholat wajib. Belum lagi amalan-amalan yang lain yang dia lakukan di Al-Masjid Nabawi. Dia beri'tikaf di dalamnya 1 bulan. Kata Nabi SAW, berjalan bersama dengan salah seorang saudaranya untuk memenuhi kebutuhannya, itu masih lebih baik. Lebih dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratah. Barang siapa yang bisa menahan amarahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi auratnya. Akan menyembunyikan aibnya. Siapa yang tidak memiliki aib? Saya kira tidak ada. Siapapun dari kita tentu punya rahasia-rahasia yang dia sembunyikan, yang mungkin dia tidak menyampaikannya kepada orang-orang tertentu. Ketika dia curhat, meminta solusi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mampu menahan amarahnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga aibnya, menyembunyikan aibnya. Jangan sekali-kali di antara kita ada yang merasa bahwa saya bersih dari dosa. Tidak ada. Abdullah bin Abi Mulaikah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, لقد لقيت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. Aku bertemu dengan 30 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua, ini para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya mengkhawatirkan diri mereka ditimpa penyakit kemunafikan. Padahal mereka ini para sahabat yang telah disebutkan keutamaannya di dalam Al-Quran. Demikian pula oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dijelaskan keutamaan mereka. Bahkan di antara mereka ada yang disebutkan namanya satu persatu. Abu Bakr fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah, disebutkan namanya satu persatu. Al-Ashar al-Mubashsharun bil jannah. 10 sahabat yang mendapatkan jaminan al-jannah. Namun Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu masih mengkhawatirkan dirinya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an masih mengkhawatirkan dirinya sampai Umar mendatangi Hudzaifah untuk menanyakan apakah beliau termasuk di antara deretan daftar orang-orang yang disebut oleh Rasulullah di antara orang-orang munafik. Khawatir. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Azza wa Jal menyembunyikan aib kita di dunia dan di akhirat. Pada yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala tidak mempermalukan hamba tersebut. Di antara hamba itu ada yang diperlihatkan kesalahan-kesalahannya oleh seluruh khalayak. Mereka semua menyaksikan, mereka semua melihat. Dipermalukan Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara hamba Allah ada yang antara Allah dengan hamba ini disembunyikan dari makhluk, tidak diketahui oleh makhluk. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepadanya, "Bukankah engkau pernah melakukan dosa ini? Engkau pernah melakukan dosa ini?" "Iya ya Rabb, saya pernah melakukan. Saya aku ya Rabb." Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. وَمَنْ كَظَمَ غَيْضَهُ وَلَوْ شَاءَ أَيُمْضِيَهْ أَمْضَاهُ. Barang siapa yang berusaha untuk menahan amarahnya, yang kalau seandainya dia ingin melampiaskan, dia mampu melampiaskannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengisi hatinya dengan nur, dengan cahaya yaumul qiyamah. وَمَنْ مَشَى مَا أَخِنْ لَهُ فِي حَاجَةٍ. Barang siapa yang berjalan dengan saudaranya dalam satu kebutuhan, hingga dia menyelesaikan kebutuhan itu. أَثْبَتَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ قَزَمَهُ عَلَى الصِّرَاطِ. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengukuhkan kakinya ketika dia berjalan di atas sirat. يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الْأَقْدَامِ. Hari itu adalah merupakan hari di mana banyak kaki-kaki yang tergelincir, waliyadz billah, tergelincir masuk ke dalam nar. Allah Subhanahu wa taala mengukuhkannya, keutamaan yang besar. Ketika dia mengetahui seorang saudaranya mendapatkan masalah, dia memiliki problem, lalu kemudian dia berusaha menyelesaikan urusannya. Walhasil ma'asyar al-ikhwa rahimakumullah, hendaknya kita berusaha menjadi seorang yang memberi manfaat kepada orang lain. Bukan ketika melihat salah seorang dari saudara kita melakukan kesalahan, dia berada di tepi jurang yang hampir saja dia akan binasa disebabkan karena perbuatan dosa yang dia lakukan, lalu kemudian kita datang, andang sekalian masuk jurang. Semestinya kita ambil, ittaqillah ya akhi, bertakwa kamu kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ditarik. Nah, berusaha untuk diselamatkan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam biiznillahi azza wa jal, beliau berhasil menyelamatkan kaum Ansar, 2 kabilah yang besar, Aus dan Khazraj, yang sebelum mereka mengenal Islam, pertikaian mereka yang tiada henti ratusan tahun lamanya, dari satu generasi berlanjut ke generasi yang berikutnya, permusuhan terus, fanatik suku, peperangan terjadi di antara mereka, saling bunuh membunuh di antara mereka, Aus dan Khazraj. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengenal Islam, mereka masuk ke dalam Islam, lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai hamba-hamba yang bersaudara dengan Islam. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru idh kuntum a'da'an فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. Ingatlah ketika kalian dahulu bermusuhan, lalu Allah Subhanahu wa taala menyatukan di antara kalian sehingga kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kalian dahulu berada di pinggir jurang neraka, lalu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian darinya. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, berusaha untuk beri manfaat, berusaha untuk menyelamatkan saudara kita yang terjatuh dalam kesalahan, bukannya semakin dihinakan, bukannya semakin direndahkan, dijauhkan dari al-haq. Dan kadang-kadang ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, terkadang ada dua orang yang mereka masya Allah akrab, kedekatannya melebihi kedekatan dari yang lain, sahabat karib, dekat. Biasanya kalau seorang yang bersahabat dengan orang lain, dia akan menyampaikan permasalahan-permasalahan pribadinya. Kalau istilah orang sekarang, curhat. Ada masalah, terus dia sampaikan. Ini saya punya masalah. Ya kadang yang dia sampaikan itu kan hal-hal yang berkaitan dengan aib dirinya. Maka yang wajib bagi seorang muslim ketika ada seorang datang kepadanya menyampaikan kepadanya hal-hal yang kaitannya dengan problem yang dia alami, untuk menjaga rahasia itu dalam kondisi apapun, karena majelis itu adalah amanah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dari Jabir radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza haddatsa ar-rajul bil hadits tsumma iltafata fa hiya amanah." Apabila seseorang menyampaikan sesuatu kepada saudaranya lalu dia pergi, yakni selesai majelisnya, maka majelis itu adalah amanah. Tidak diperbolehkan untuk disebarkan, tidak diperbolehkan untuk disampaikan kepada yang lain. Kadang-kadang ini jadi problem. Yang ini curhat dulunya, mungkin juga dari yang satu curhat, kemudian terjadi pertikaian di antara keduanya, ada clash di antara keduanya yang menyebabkan terjadi percekcokan. Sudah, masing-masing tidak lagi mampu menahan amarahnya. Yang satu mengatakan, "Saya akan bongkar rahasiamu. Saya akan tampakkan rahasiamu. Saya akan sebarkan." Yang satu juga tidak mau ketinggalan. "Saya bongkar juga rahasiamu. Ayo kita bongkar-bongkaran." Masya Allah. Tidak menjaga hukukul ukhuwah, hak-hak persaudaraan. Kalau seperti ini terjadi di antara ikhwan, tidak ada yang selamat. Tidak ada yang selamat. Kamu yang akhirnya menjauhi saudaramu, mentahdir dari saudaramu, kamu pun akan menjadi daftar yang akan ditahdir. Di sana ada kawaid-kawaid, kaidah-kaidah yang penting. Ada kawaid fil ukhuwah, kaidah-kaidah dalam persaudaraan. Ada juga kawaid dalam tahdir, ada bab tersendiri. Bukan setiap orang bisa berbicara. Bukan setiap orang ketika dia mengetahui aib yang ada pada saudaranya, langsung dibongkar. Lalu kemudian, ujung-ujungnya adalah tahdzir. Dan di sini saya berbicara secara umum. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Berbicara di antara ahlus sunnah yang memahami kawaid-kawaid dalam persaudaraan, demikian pula dalam tahdzir. Oleh karenanya ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pesan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan innaha satakunu hanat wa umurun mushtabihat fa alaikum bittu'adah fatakunu tabi'an fil khair khairun min an takuna ra'san fil syarr. Kata beliau, akan muncul perkara-perkara hanat, perkara-perkara munkar, perkara-perkara yang tersamarkan. Maka hendaknya kalian mengambil sikap tu'adah, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru dalam menyikapi sesuatu. Sehingga engkau senantiasa menjadi pengikut kebaikan, dan itu lebih baik daripada engkau menjadi tokoh dalam kesesatan. Oleh karena itu ma'asyarul ikhwa rahimakumullah, nasihat untuk diri saya pribadi, demikian pula kepada ikhwan ahlus sunnah secara umum, hendaknya kita menjadi seorang yang memberi manfaat kepada orang lain. Di antara manusia ada yang memungkinkan untuk diperbaiki, dikembalikan pada al-haq. Orang seperti ini harus dibantu, ditolong, diselamatkan. Ada pula di antara manusia yang membiarkan dirinya terjatuh dalam kebinasaan. Kita berusaha membantunya, kita berusaha menolongnya, tapi dia sendiri yang menjerumuskan dirinya ke dalam penyimpangan, kesesatan. Maka urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ada bab yang tersendiri yang telah diterangkan oleh para ulama. Dan yang wajib bagi kita menyelesaikan problem, perkara-perkara yang besar, diselesaikan kepada ahlinya. Tidak setiap orang yang memiliki lisan berbicara, tidak setiap orang yang merasa punya data berbicara. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita di pagi hari ini. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.